Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani wa a'azzakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Ia berikan kepada kita semua semata-mata karena hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita keistiqomahan, Allah masih memberikan kepada kita kekokohan di atas Islam, kekokohan di atas iman, kekokohan di atas manhaj nabawi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas keinginan, kemauan untuk terus mempelajari dan memperdalam ilmu agama kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah masih ada pada hadis yang ke-28 dari sahabat Abu Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Nabi SAW telah memberikan kepada kita sebuah wejangan yang membuat hati ini bergetar dan membuat mata-mata meneteskan air mata. Maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatum waddi'in fa'usina. Ya Rasulullah, seakan-akan wejangan yang kau sampaikan adalah wejangan orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Qala, Nabi mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun. Aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jalla serta mendengar dan taat kepada orang yang berkuasa di tengah-tengah kalian, walaupun kalian dipimpin atau dikuasai oleh seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian niscaya akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Addu 'alaiha bin nawajih, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, jangan dilepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dhalalah. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara muhdats. Muhdats ai perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya adalah hasanun sahih. Begitu pula dikeluarkan oleh yang lain, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad Ad-Darimi, At-Tabrani, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi rahimahumullah di dalam kitab-kitab mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas penggalan-penggalan yang ada di dalam hadis ini yang menjadi wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk para sahabatnya, begitu pula untuk kita semuanya kaum muslimin. Wasiat-wasiat yang amat sangat berharga yang harus dijadikan oleh seorang muslim sebagai metode dia di dalam menjalani kehidupan, yang harus dijadikan oleh seorang muslim sebagai dasar bagaimana dia itu beragama. Yang pertama adalah takwa. Dan sebesar-besar takwa adalah seorang hamba mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan dalam hal al-asma wa sifat. Oleh karenanya ahlu sunnah wal jamaah mengikuti para nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan rasul, senantiasa memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Senantiasa mengisi waktu-waktu dakwah yang ada dengan dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid adalah inti daripada dakwah yang ada. Karena tatkala seorang bisa mewujudkan tauhid di dalam hatinya, kemudian dia praktekkan pada anggota badannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan yang abadi. Dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jannahnya. Kemudian yang kedua adalah wasam'i wa ta'ah. Wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita semua untuk senantiasa mendengar dan taat kepada para penguasa, kepada para pemimpin, walaupun kita dipimpin oleh seorang budak. Yakni budak dengan pasukannya berhasil untuk merebut kekuasaan, kemudian istaqarra alaihil amr, urusannya menjadi barakallahu fikum tegak di tengah-tengah kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Apalagi pemimpinnya bukan abid, apalagi pemimpinnya bukan budak, tentunya lebih wajib lagi bagi kita untuk mendengar dan taat kepadanya. Dan kemarin kita terakhir membahas penggalan yang kedua ini. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, yang ketiga dari wasiat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini adalah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ketahuilah, siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, pasti dia akan mendapati perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan yang banyak. Dan hal ini menjadi sunnatullah, telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan untuk umat ini dan untuk umat-umat sebelumnya. Datang dalam hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam Jami'nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ila 71 firqah." Orang-orang Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan. "Waftaraqatin nasara ila 72 firqah." Nasara telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah. dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Di mana golongan-golongan yang banyak ini saling berselisih, terpecah dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menjadi ketetapan yang harus kita imani, ada hikmah yang besar di balik hal itu. Dan kita yakin seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyatukan langkah-langkah kaum muslimin pada satu langkah, itu Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Wa innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Namun karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui, Allah takdirkan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Lantas bagaimana sikap seorang muslim tatkala mendapati perpecahan-perpecahan, tatkala mendapati perselisihan-perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, apa yang harus dia lakukan? Dia mendapati apa yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini, yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan dapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan tatkala kita melihat perpecahan-perpecahan ini, perselisihan-perselisihan ini? Ada yang mengatakan A dalam masalah A, ada yang mengatakan B dalam masalah A, ada yang mengatakan C, ada yang mengatakan D. Mana yang benar? Nabi alaihi salatu wassalam memberikan solusinya. Bila mana kalian mendapati perselisihan-perselisihan yang banyak, fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Ulama menjelaskan dari sabda beliau ini sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya solusi dari problematika yang dialami oleh kaum muslimin berupa perpecahan-perpecahan dan perselisihan-perselisihan adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah bimbingan Nabi SAW. Ini solusi. Hanya satu solusinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk mengatasi perpecahan-perpecahan, untuk mengatasi perselisihan-perselisihan adalah kaum muslimin semuanya komitmen untuk menjalankan agama Allah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Secara bahasa sunnah itu maksudnya adalah at-tariqah, jalan yang ditempuh. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan latattabi'unna sunana man kana qablakum. Ini makna sunnah secara bahasa. Di antara kalian pasti ada yang akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Apa maksudnya sunnah dalam hadis ini? Maksudnya metode atau jalannya orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan al-yahud wa nasara. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai apabila al-Yahud wa Nasara masuk ke lubang dhab, kalian pasti akan ikuti itu. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan lafaz sunnah. Sunnah-sunnahnya orang yang sebelum kalian. Metode jalan yang ditempuh oleh ahlul kitab. Adapun secara istilah, secara syar'i, sunnah adalah at-tariqah allati sar 'alaiha ar-rasulu 'alaihi salatu wassalam. Metode yang ditempuh oleh an-nabi 'alaihi salatu wassalam. Dalam istilah ahlul hadis, sunnah itu disebut dengan ma udifa ila an-nabi 'alaihi salatu wassalam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah. Sunnah adalah semua yang dinisbatkan atau semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa persetujuan atau berupa sifat akhlak maupun sifat jasmani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah. Ya. Sehingga kalau sunnah dimaknakan dengan ini, apa yang disandarkan kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam dari ucapannya, perbuatannya, persetujuannya, akhlaknya. Kalau kita berbicara wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah, berarti wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan apa yang dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari bimbingan-bimbingan beliau yang tercermin dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan beliau, persetujuan beliau, dan sifat akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang azim, sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang baru berpegang teguh dengan sunnah. Sesuatu yang telah dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita jadikan sebagai solusi menghadapi segala macam perselisihan dan perpecahan-perpecahan yang ada. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang tidak suka dengan sunnah, mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan apa yang diyakini sebagai ahlu sunnah, sebagai metode yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam beragama. Seorang yang mendakwahkan untuk mengikuti sunnah, itu bukan orang yang mendakwahkan untuk bergabung dalam satu kelompok tertentu, dikepalai oleh fulan-fulan. Bukan mendakwahkan untuk gabung di golongan tertentu yang dikepalai oleh fulan-fulan. Bukan. Mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah artinya adalah mengajak kaum muslimin untuk menjadikan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam ucapannya, perbuatannya, persetujuannya, akhlaknya sebagai metode dasar di dalam menjalani agama ini. Itu maknanya berpegang teguh dengan sunnah. Sekali lagi, mendakwahkan sunnah, mengajak kaum muslimin kepada sunnah, artinya adalah mengajak kaum muslimin untuk menjadikan ucapan Rasulullah SAW, perbuatan beliau, takrirnya beliau, akhlak beliau sebagai metode utama di dalam menjalani agama ini. Apakah ini sesuatu yang menyimpang? Tentu tidak. Apakah ini sesuatu yang menyesatkan? Tentu tidak. Apakah ini sesuatu yang baru, sesuatu yang asing? Tentu tidak. Karena Al-Quran telah berkata, Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, suri tauladan kita. Bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW? Teladani ucapannya, teladani perbuatannya, teladani persetujuannya, teladani akhlak-akhlaknya. Kalau seorang mampu meneladani Rasulullah SAW dalam 4 perkara ini, maka dia telah menerapkan sunnah dalam kehidupannya. Di dalam bertauhid, dia ikuti bagaimana sih bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam bertauhid. Bagaimana mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya beruluhiyah, bagaimana caranya berububiyah, bagaimana caranya berakidah al-asma wa sifat. Apa bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam dalam masalah ini? Apa? Dipegangi. Maka dia telah berpegang teguh dengan sunnah dalam masalah akidah. Dia ingin sholat. Bagaimana caranya dia sholat sebagaimana dengan sunnah? Perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ikuti bagaimana prakteknya Rasulullah SAW dalam sholatnya. Kalau seorang sudah mewujudkan secara utuh, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang bagaimana sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia praktekkan itu dalam kegiatan sholatnya, maka dia telah menerapkan sunnah di dalam ibadah sholatnya. Nah, dia ingin berpuasa, Bagaimana dia menerapkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di dalam berpuasa? Dia ikuti. Bagaimana bimbingan beliau dalam ucapannya? Bagaimana bimbingan beliau dalam perbuatannya dalam masalah puasa? Dia praktekkan dalam puasanya. Maka dia telah menerapkan sunnah dalam puasanya itu. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apabila kaum muslimin mempertahankan keutuhan sunnah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak mengurang-uranginya, mereka tidak menambah-nambahkan, mengasih bumbu-bumbu, maka niscaya persatuan akan terjadi. Perselisihan akan hilang sedikit demi sedikit, perpecahan akan kembali menjadi persatuan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan jangan bermimpi. Manakala kaum muslimin belum menerapkan satu solusi ini, satu solusi yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tatkala mendapati perpecahan, jangan bermimpi manakala solusi ini tidak ditegakkan lantas di sana akan terjadi persatuan. Pasti akan terus yang namanya sirah, yakni perselisihan antara al-haq dengan al-batil itu pasti terus ada berlanjut. Nah, karena seorang yang berusaha untuk mewujudkan solusi ini, orang yang berusaha mewujudkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, dia tidak akan bersatu dengan orang-orang yang menambah-nambahi atau mengurang-urangi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh. Kaum muslimin pada masanya Abu Bakar dan Umar adalah satu. Tidak ada itu namanya perpecahan itu, tidak. Tapi manakala ada kelompok yang berusaha untuk mempreteli salah satu keyakinan kaum muslimin, maka terjadilah di sana perpecahan. Umar bin Khattab wafat. Di masanya Utsman bin Affan muncul orang-orang yang berusaha untuk mempreteli salah satu akidah Islam, yaitu kewajiban untuk mendengar dan taat kepada para penguasa. Ini dicoba oleh mereka untuk dipreteli satu. Apakah persatuan akan senantiasa utuh? Tentu tidak. Ahlul haq memiliki kecemburuan. Manakala kebenaran dipreteli, tidak akan tinggal diam. Pasti akan berusaha untuk dikembalikan ke tempatnya. Orang-orang yang berusaha untuk mempreteli salah satu akidah Islam, kewajiban mendengar dan taat kepada para penguasa, mereka berkumpul, mereka bersatu padu, mereka merumuskan cara bagaimana caranya untuk melengserkan Utsman bin Affan. Gimana caranya? Mulai disitulah terjadi perpecahan. Ada yang pro dengan sunnah, yaitu orang-orang yang pro dengan akidah kewajiban mendengar dan taat kepada para penguasa. Ada yang kontra dari as-sunnah. Ada orang-orang yang tidak mau berpegang teguh dengan sunnah dalam masalah akidah keharusan untuk mendengar dan taat kepada para penguasa. Pecah. Kenapa pecah? Apakah karena ada satu yang memperingatkan manusia dari kebid'ahan? Bukan. Orang yang memperingatkan manusia dari kebid'ahan, yaitu kebid'ahan yang menyatakan mendengar dan taat kepada para penguasa bukan sebuah kewajiban, ini adalah orang yang berusaha untuk menyatukan. Yang membuat perpecahan pertama kali adalah orang yang mempreteli akidah Ahlussunnah ini. Dipreteli satu. Selanjutnya terjadi perpecahan antara kaum muslimin dalam fitnah Qadariyah. Fitnah Qadariyah, fitnah di mana ada sekelompok manusia yang menyatakan al-amr unuf. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi begitu saja, tanpa ada sangkut paut dengan keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Islam mengimani takdir adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun iman. Dipreteli satu. Sekelompok manusia enggak percaya kepada takdir. Apakah terus akan tetap bersatu? Enggak mungkin. Ahlul haq akan punya kecemburuan. Ada orang-orang yang mempreteli kewajiban untuk mengimani takdir. Ini enggak bisa didiamkan. Harus dibantah. Harus dijelaskan kebatilannya. Al-haq harus dibela. Ya. Abdul bin Umar. Tatkala beliau ditanya tentang orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan tidak ada takdir dalam kehidupan dunia. Abdul bin Umar mengatakan, akhbiru, kabarkan kepada mereka. Annahum bura'u minni wa ani bari'un minhum. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Tegas. Yang berkeyakinan seperti itu, yang membawa keyakinan bid'ah seperti itu, mereka berlepas diri dariku, aku berlepas diri darinya. Aku enggak mau barakallahu fikum bersatu dengan mereka. Berlepas diri. Kita paham apa sih makna berlepas diri itu? Enggak mau bersatu. Hatta yu'minu bil qadar, aku tidak akan mau bersatu dengan mereka sampai mereka mau mengimani takdir. Berpecah, terjadi perpecahan. Kenapa? Karena ada orang yang berusaha untuk mempreteli akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terjadi perpecahan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengobati perpecahan itu, untuk mengobati perselisihan itu, orang-orang yang terfitnah dengan fitnahnya Khawarij di masanya Utsman, orang-orang yang terfitnah dengan fitnahnya Qadariyah digiring untuk atau diajari untuk berpegang teguh dengan sunnah. Bagaimana sih bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam dalam masalah mendengar dan taat kepada para penguasa? Ini yang benar, ikuti. Kalau kamu ikuti ini, terjadi persatuan lagi. Enggak akan ada perpecahan. Kepada orang-orang yang tidak mengimani takdir, untuk membuat persatuan dengan mereka adalah dakwahi mereka. Jelaskan bahwasanya keyakinanmu keyakinan yang rusak, keyakinan yang busuk. Takdir itu ada, harus kita imani. Ikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dalam masalah takdir. Kalau kamu ikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dalam masalah takdir, kamu mengimani takdir dalam kehidupan ini, maka kamu akan kembali bersatu dengan kami. Nah, kalau tetap tidak mengimani takdir, maka yang dikatakan oleh Ibnu Umar tadi, antum bura'u minni wa anni bari'un minkum. Kalian berlepas diri dariku dan aku berlepas diri dari kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kira-kira golongan yang ketiga di antara dua fitnah yang berseteru, golongan yang ketiga ini kita nilai sendiri, apakah dia berusaha menyatukan atau membiarkan perpecahan. Tatkala ada sekelompok manusia yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menepati bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah wajibnya mendengar dan taat kepada para penguasa. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang menyatakan mendengar dan taat kepada para penguasa bukan sebuah kewajiban. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini kewajiban mendengar dan taat kepada para penguasa akan mencoba menjalin persatuan dengan kelompok yang kedua dengan mendakwahkan kepada kelompok yang kedua agar menepati sunnah dalam masalah ini. Jangan menyelisihi sunnah dalam masalah mendengar dan taat kepada para penguasa, karena dalil-dalil dalam masalah ini banyak sekali, mutawatirah banyak. Ya, itu caranya kelompok yang pertama bagaimana untuk bersatu dengan kelompok yang kedua. Mereka mempraktekkan solusi Nabi alaihi salatu wasalam dalam masalah ini, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah. Kelompok yang ketiga, mereka datang mengatakan, sudah, jangan berselisih, jangan bantah-membantah, si A punya pendapatnya, si B punya pendapatnya. Ya. Sudah jangan berselisih, semuanya bersatu padu. Jangan saling salah menyalahkan. Si A jangan menyalahkan B, si B jangan menyalahkan A. Kelompok yang ketiga ini, apakah dia berdakwah dengan hikmah? Apakah dia berdakwah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa di antara kalian yang lihat kemungkaran, ingkari. Rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bil lisanih, kalau dia enggak mampu merubah dengan tangannya, rubah dengan lisannya. Wa in lam yastati fa bil lisanih, kalau dia tidak mampu lagi merubah dengan lisannya, ya, ingkari dengan hatinya. Kelompok yang ketiga ini sebenarnya melihat mana yang benar antara satu dan dua. Wajib mendengar dan taat kepada para penguasa atau enggak wajib. Itu aja. Yang wajib punya dalilnya, yang mengatakan tidak wajib mereka menyelisihi dalil. Lantas bagaimana dua sesuatu yang kontradiksi bisa bersatu hanya semata-mata dengan bisikan hati untuk tidak saling berpecah, untuk tidak saling bantah-membantah, untuk tidak saling menjelaskan kesalahan satu sama lain? Dari mana solusi ini diambil? Kecuali memang dia adalah seorang yang mutalawin, berwarna-warni. Tidak mau dimusuhi oleh si B, tidak mau dimusuhi oleh si A. Ayo, semuanya bersatu aja. Nah, dan kata Hudzaifah ibn al-Yaman, "Iyyaka wa talawun fid din, fa inna dinallahi wahid." Hati-hati kamu dari berwarna-warni dalam masalah agama ini. Jangan berwarna-warni kepada si A mengatakan biru, kepada si A mengatakan merah, kepada si B mengatakan merah. Jangan berwarna-warni dalam agama ini. Jangan kepada si B mengatakan, "Oh, kamu benar, kamu punya dalilnya." Ya. Kepada si A mengatakan, "Kamu juga benar, kamu punya dalilnya." Jangan berwarna-warni, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Agama Allah itu satu. Al-haqqu la yata'addad, kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu adalah satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan ini adalah jalanku yang lurus, sirat, satu jalanku yang lurus, mustaqiman, fattabi'u, ikuti. Ibnu Mas'ud menceritakan, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman, thumma khatta an yaminihi wa shimalihi khututan." Nabi alaihi salatu wasallam pernah menggariskan satu garis yang lurus, kemudian di sebelah kanannya garis, sebelah kirinya garis, kanannya garis, kirinya garis, kanannya garis, kirinya garis, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Garis yang lurus ini hada siratullah, ini jalannya Allah, satu lurus. Jalan yang bengkok ke kanan dan ke kiri ini adalah subulus syaitan, wa hadhihi subul, ini jalan-jalan yang lain. Fi kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaik, pada setiap jalan yang ke kanan dan ke kiri ini ada syaitan yang mengajak manusia kepadanya." Yang ke kanan dan ke kiri jumlahnya berapa? Banyak. Yang lurus satu. Dan itu adalah sirati mustaqiman, kata Allah. "Wa anna hadza sirati mustaqiman," dan ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. "Fattabi'u wa la tattabi'u subul," dan jangan kalian ikuti subul. Apa itu subul? Subul itu bentuk jamak dari kata sabil. Sabil jalan, subul berarti jalan-jalan. Tatkala Allah memerintahkan kita untuk mengikuti sirat, Allah menggunakan lafaz sirat mufrad, satu, siratun, satu jalan. Tatkala Allah mewanti-wanti kita, memperingatkan kita dari mengikuti jalan-jalan yang banyak, Allah mengatakan subul. Jangan ikuti subul, ikuti sirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan siratullahi mustaqiman, jalan Allah yang lurus adalah hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, tali Allah, dan jangan kalian berpecah belah. Apa itu hablullah, tali Allah? dijelaskan oleh para mufassirin, Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Di'amah, Ibnu Katsir dan yang lainnya dari para ulama ahli tafsir, hablullah, tali Allah adalah Alkitab wa Sunnah. Ya. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam menjalankan agama. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah solusi nabawi. Solusi Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah. Selain sunnah, berpegang teguh dengannya adalah sebab Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari perselisihan. Dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada ya, buah-buah yang banyak tatkala kita menjadikan sunnah sebagai perkara yang diikuti. Jadi yang pertama barakallahu fikum adalah yang disebutkan dalam hadis ini, Allah menjanjikan melalui lisan Rasulnya SAW yang berpegang teguh dengan sunnah akan diselamatkan dari perpecahan dan perselisihan. Kemudian diantara thamarah, hasil yang baik tatkala seorang berpegang teguh dengan sunnah ya, adalah dia akan diselamatkan dari perpecahan yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam para pelakunya dengan neraka. Nah, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca tentang perpecahan umat, lengkap hadisnya yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, la ya'tiyanna 'ala ummati ma ata 'ala bani Israil hazwan na'li bin na'al. Akan datang kepada umatku apa yang telah mendatangi bani Israil selangkah demi selangkah. Wa inna bani Israil tafarraqat ala ithnatain wa sab'ina millah. Banu Israel dalam satu riwayat al-Yahud atau an-Nasara, tapi dalam riwayat ini Nabi mengatakan Bani Israel, yang tidak ada maksud kecuali al-Yahud dan Nasara. Bani Israel mereka telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah, dan akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Kemudian Nabi melanjutkan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya akan mencicipi neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, siapa satu golongan itu yang kau katakan mereka selamat dari perpecahan, mereka selamat daripada api neraka? Maka Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan metode mereka. Orang-orang yang diselamatkan dari perpecahan itu, yaitu mereka senantiasa ma ana alaihi wa ashabi, berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Nah, bukan kelompok fulan, bukan golongan fulan. Ya. Bukan organisasi fulan, bukan kelompoknya fulan. Tapi yang akan selamat dari perpecahan 73 golongan itu adalah orang-orang yang bermanhaj. Manhaj ay metode. Orang yang bermetode di dalam agamanya dengan metodeku dan metode para sahabatku. Ridwanullahi alaihim ajmain. Demikian Rasulullah SAW bersabda. Oleh karenanya telah menjadi sebuah keharusan bagi kita semua. Bagaimana caranya kita menjadi dari golongan yang diselamatkan itu? Bagaimana upaya kita untuk menjadi golongan yang diselamatkan itu? Selain kita berdoa kepada Allah, kita juga ada usaha. Apa usahanya? Usahanya adalah bagaimana kita mempraktekkan pada diri kita ini praktek keagamaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana caranya kita mempraktekkan pada diri kita ini sunnah, bimbingan beliau SAW. arahan-arahan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan mengikuti arahan dan bimbingan-bimbingan beliau kita berada di atas jalannya dan jalan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. 5 menit lagi. Juga di antara hasil yang baik tatkala seorang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan mendapatkan keselamatan dari kesesatan. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang bermanhaj dengan manhaj nabawi di dalam beragama, dia akan selamat dari segala macam kesesatan. Hal ini adalah sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan dalam hadis yang banyak. Di antaranya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas, tatkala Ibnu Abbas menukilkan tentang lafaz khutbah di Hajjatul Wada'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan dalam khutbah haji wada'nya, "Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in ittasamtum bihi falan tadhillu abadan. Kitaballahi wa sunnati nabiyyi." Wahai segenap manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang mana kala kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah, kitabnya Allah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salat wassalam. Yang berpegang teguh dengan bimbingan beliau Al-Quran wa sunnah, maka akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam kesesatan. Oleh karenanya ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam Malik bin Anas, salah satu imam-imam yang 4, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, penulis kitab Al-Muwatta, imam Darul Hijrah, imam kota Madinah di masanya, beliau mengibaratkan sunnah dengan sebuah ibarat. Al-Imam Malik mengatakan, "As-sunnah mithlu safinati Nuh. Faman rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq." Sunnah itu seperti halnya perahunya Nabi Nuh. Yang menaiki perahu itu dia akan selamat, dan yang tidak mau naik perahu itu dia akan tenggelam. Inilah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah badai fitnah, kesesatan-kesesatan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak rusak masa jahiliyah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan kapal yang namanya kapal as-sunnah, mendakwahkan orang-orang siapa yang mau naik. Yang naik, yang berpegang teguh dengannya, memperhatikan sunnah dalam metode keagamaannya, dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mau naik pada perahu sunnah, dia akan tenggelam. Tenggelam di mana? Bukan tenggelam di air, saudaraku, tapi tenggelam di lautan kesesatan-kesesatan dan lautan kebodohan. Ini ucapan dari Imam Malik rahimahullah, menunjukkan kepada kita semua pentingnya untuk mempraktekkan sunnah di dalam kehidupan-kehidupan kita. Kita punya perhatian yang besar terhadap sunnah. Sampai-sampai barakallahu fikum, dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah atau Sufyan Ats-Tsauri, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Seandainya kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, lakukan. Ini dalam urusan-urusan yang kecil, kalau ada bimbingannya, lakukan. Al-Auza'i mengatakan, "Alaika bi athari man salaf fa in rafadaka an-nas." Wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan sunnah, asarnya orang-orang yang mendahuluimu. Dan utamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau. "Wa in rafadaka an-nas," walaupun kamu ditolak oleh manusia, walaupun kamu dimusuhi oleh manusia, itu sudah konsekuensi. Al-haq selalu ada musuhnya. Al-haq selalu ada yang gak suka. Bukan perkara yang baru. Nabi alaihi salatu wasalam pernah dilempar batu oleh anak-anaknya. Oleh anak-anak orang-orang jahiliyah di Taif. Pernah dilempar batu. Nabi alaihi salatu wasalam. Al-haq didakwahkan, ada yang gak suka. Wajar. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, dan hati-hati kamu dari bid'ah-bid'ahnya manusia walaupun mereka menghias-hiasinya untukmu dengan ucapan-ucapan yang manis. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan, "Idza wajadtum sunnatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafa qauli fakhudhu bi sunnah wa da'u qauli fa inni aqulu biha." Imam Syafi'i juga seorang imam yang mempraktekkan prinsip ini. Beliau katakan, apabila kalian dapati sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sunnah itu menyelisihi ucapanku sendiri, ambil sunnah, tinggalkan ucapanku karena aku berpendapat dengan pendapat yang ditunjukkan oleh as-sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini pembahasan terkait dengan penggalan yang ketiga dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku akan dapat di perselisihan yang banyak, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Insyaallah akan kita lanjutkan penggalan selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Wafaqallahul jabi lima wihibu wa ta'ala. Subhanakallahum rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.